Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Iksan, inilah reportase Radio Kukuningan. Waspada dan berhati-hatilah terhadap anak-anak kita yang salah mengidolakan seseorang, terlebih yang diidolakan memiliki racun yang membahayakan. Setelah beredarnya potongan video yang menghina ulama dan habaib, serta terucapnya dalam video tersebut tidak takut akan neraka, berikut ini pesan penting guru tercinta Buya Yahya untuk kita semuanya. Maka kami ingatkan kepada siapapun, hati-hati dengan orang yang semacam ini. Pertama, doakan dan jangan dekat-dekat. Jangan berurusan dengan mereka. Karena apa? Dia punya racun yang membahayakan. Karena apa? Dia sudah tidak takut neraka. Enggak ada remnya. Kalau dia punya kekuasaan, akan habisin semuanya demi kesenangannya. Kalau dia punya keahlian, akan dihabiskan keahliannya untuk menuruti kesenangannya. Enggak ada hitungan surga, enggak ada hitungan neraka. Itu manusia berbahaya. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga iman kita semuanya. Dan semoga semua yang kita lakukan di dunia ini diridai oleh Allah, dan Allah pilihkan jalan-jalan yang Allah ridai. Yang pelaku dosa Allah ampuni, dan siapapun yang kepleset lesannya salah, semoga segera sadar sehingga kembali. Allah maha kasih kok. Maka kalau orang-orang yang mengatakan semacam itu, pintu Allah, pintu maaf Allah luas. Segera minta maaf dan tanamkan rasa takut ke neraka, rindukan kepada surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu apa? Anda akan diampuni oleh Allah dan selesai kisahnya. Jangan teruskan dengan sifat-sifat sombong dengan surga, yang tidak lain adalah sombong dengan Allah, kepada Allah SWT. Sombong dengan neraka, tidak lain adalah sombong kepada Allah SWT. Demikian reportase Radio Kukuningan. Tutup semua aib yang merusak iman generasi penerus bangsa dan agama. Mari bekali dan didik anak-anak tercinta dengan akhlak yang mulia. Saya Iksan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.